Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر باب penjelasan keadaan iman seseorang yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, ya kafir, wahai orang kafir. Di dalam bab ini akan dibawakan dua hadis oleh al-imam muslim rahimahullah terkait hukum menyebut atau memanggil saudara kita sesama muslim dengan panggilan ya kafir, wahai orang kafir, atau mungkin dengan bahasa yang lebih populer di kalangan kita, Yahudi ente misal ya, ngobrol sama temannya karena saking akrabnya ya panggil saudaranya, dasar Yahudi ente. Sama dengan kalimat ya kafir, karena Yahud minal kuffar. Atau kalimat Abu Jahal, ya panggil saudaranya dengan sebutan tokoh kafir. Ya, kamu ini dikasih tahu ngeyel terus, dasar Abu Jahal. Jadi pahami, mungkin kalau dengan contoh ya kafir, nampaknya terlihat dan terdengar asing di telinga kita. Masa kita memanggil saudara kita sesama muslim dengan panggilan ya kafir? Kayaknya hampir gak mungkin, kan gitu ya. Ternyata, contoh semacam ini, itu sering kita jumpai dalam ucapan-ucapan kaum muslimin, sesama teman di kalangan mereka, tanpa mereka sadari, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, terjatuh dalam pelanggaran semacam ini, memanggil saudaranya dengan panggilan-panggilan kufur. Ya, dengan contoh-contoh yang tadi kita sampaikan, khanifidina a'azzani Allah wa iyyakum. Ini isyarah dari al-imam Nawawi untuk menggambarkan isi dari hadis yang disampaikan oleh al-imam muslim rahimahullah, di antara pelanggaran yang bisa mengurangi keimanan seorang hamba, ucapan-ucapan yang tidak patut diucapkan. Dan kalimat ini sekama saya di insyaallah memiliki konsekuensi yang berat, bukan kalimat yang ringan, walaupun mudah diucapkan dalam konteks bergurau, mizah misalnya. Akan tetapi, gurauan yang semacam ini mayambari, gak patut dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, terlebih oleh seorang talibul ilmi syar'i. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah, al-Imam Muslim membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari sahabat Abdullah ibn Umar dengan dua sanad. Kemudian hadis yang kedua dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Ini sering lewat ya, Abdullah ibn Muhammad. Siqah laqab beliau Sayyidul Huffaz. Qala haddathana Muhammad ibn Bishr. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bishr. Wa Abdullah ibn Numair. Dan juga Abdullah ibn Numair. Qala, keduanya berkata, haddathana Ubaidullah ibn Umar. Ubaidullah ibn Umar min sigharit tabi'in. Beliau termasuk sigharut tabi'in. Abu Uthman al-Qurashi al-Adawi. Beliau masih garis keturunan dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. An Nafi', dari Nafi' Mawla ibn Umar, bekas budaknya ibn Umar. Nafi' ini termasuk tabi'in, salah satu guru besar dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik ibn Anas Abu Abdillah, Imam Daril Hijrah, ini berguru kepada Nafi' Mawla ibn Umar. Ani ibn Umar, dari sahabat ibn Umar, Abdullah ibn Umar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, idza kaffara ar-rajulu akhahu, apabila seseorang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ada orang yang mengkafirkan saudaranya, saudaranya jelas-jelas mukmin, muslim, tiba-tiba dia kafirkan, dia panggil dengan ya kafir, atau panggilan-panggilan yang semisalnya, yang semakna dengan hal itu, yang menunjukkan takfir, dia menganggap saudaranya kafir. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau enggak yang menuduh, maka yang dituduh. Kama sayati insyaallah taala. Sehingga kalimat panggilan yang semacam ini itu bukan panggilan yang mudah, bukan perkara yang remeh, tapi memiliki hukum yang berat di dalam Islam. Fanibidina azaniyallahu wa iyyakum, mengingat konsekuensi dari kalimat ya kafir, kita menganggap saudara kita yang muslim tadi telah keluar dari millah, dan itu bukan perkara yang sepele. Fanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kita baca lagi sanad yang kedua. وحدثنا يحيى ابن يحيى التيمي ويحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر. Nah, Muslim meriwayatkan dari empat guru sekaligus, Yahya ibn Yahya At-Taimi, kemudian Yahya ibn Ayyub, kemudian Qutaibah ibn Sa'id, kemudian Ali ibn Hujr As-Sa'di Al-Marwazi. Semuanya ini thiqat. Untuk Ali ibn Hujr, sadiqan, mutqinan, hafidhan, kata Az-Zahabi rahimahullah. Jami'an keempat guru tadi meriwayatkan an Ismail ibni Ja'far, dari Ismail ibnu Ja'far. Qala Yahya ibnu Yahya, dari empat guru tadi, guru yang pertama Yahya ibnu Yahya At-Taimi membawakan dengan sighat akhbarana Ismail ibnu Ja'far. Akhbarana Ismail ibnu Ja'far. Jadi ketika yang lain menyebutkan dengan an Ismail ibnu Ja'far, khusus Yahya ibnu Yahya At-Taimi saraha. Beliau membawakan dengan sighat tasrih mendengarkan dari Ismail ibnu Ja'far. Akhbarana Ismail ibnu Ja'far thiqatun. An Abdullah ibnu Dinar, dari Abdullah ibnu Dinar. Abu Abdurrahman muhaddithun faqih. أنه سمع ابن عمر يقول, beliau pernah mendengar sahabat Abdullah ibn Umar berkata, jazakumullah khair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafiru, siapapun dari kalangan umatku yang berkata kepada saudaranya ya kafir, faqad ba'a biha ahabuhuma, maka tuduhan tersebut, panggilan ya kafir itu sudah dihukumi tuduhan. Ya, maka tuduhan tersebut akan kembali kepada salah satu dari dua orang tadi. In kana kama qal, kalau memang keadaannya seperti yang dia ucapkan, saudaranya memang betul-betul murtad, telah keluar dari Islam, maka benar tuduhannya. Dia selamat. Gitu ya. Dia selamat. Wa illa, tapi kalau tidak, ya, kalau tidak, yang dia panggil dengan kalimat ya kafir adalah seorang mukmin, seorang muslim yang baik, raja'at alaihi, maka tuduhannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Sampai sini paham? Paham? Jadi kalau ada orang memanggil saudaranya ya kafir, wahai orang kafir, atau yang semakna dengan hal itu, maka tuduhan ini antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sesuai dengan yang dia ucapkan. Memang saudaranya tadi telah murtad, maka tidak ada masalah dengan ucapannya tersebut. Tapi hati-hati dari kemungkinan yang kedua, saudaranya tadi masih muslim, masih mukmin. Kemudian dengan mudahnya dia kafirkan saudaranya dengan panggilan ya kafir, maka panggilan tersebut kembali kepada dirinya. Apa maksudnya? Apa maksud tuduhan tadi kembali kepada orang yang mengucapkan ya kafir? Ini ada banyak penjelasan di kalangan para ulama. Disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada beberapa makna yang dibawakan oleh para ulama. Di antaranya, yang pertama, annahu mahmulun alal mustahil lidhalika wa hadha yakfur. Tuduhan tadi kembali kepada sang penuduh dalam artian dia jatuh dalam kekufuran. Ketika dia ngomong inti kafir, yang dibilangi, yang dituduh dengan kalimat inti kafir seorang mukmin, maka tuduhan kembali kepada dia. berarti dia yang menuduh yang kafir, kan gitu ya. Tuduhan tadi kembali kepada sang penuduh. Liman istahallah, kalau dia menganggap perbuatan tadi boleh-boleh saja. Halal hukumnya. Enggak masalah mengkafirkan orang, bebas. Oh, mulut-mulut saya misalkan. Ya, maka yang demikian dia jatuh dalam kekufuran. Paham ya? Ayo, mana yang pertama? Mana yang kedua? Raja'at 'alaihi naqisatun li akhihi wa ma'siyatu takfirih. Raja'at 'alaihi naqisatuhu li akhihi wa ma'siyatu takfirih. Dosanya ditanggung oleh orang yang menuduh. Itu maksudnya. Ya. Ini mana yang kedua? Kalau yang pertama tadi, yang ngomong dia yang kafir. Kalau menganggap perbuatan tadi halal. Paham? Nah, mana yang kedua? Dosanya ditanggung oleh orang yang menuduh. Sementara yang dituduh, la syai'a alaih. Ya. Dia enggak terpengaruh. Enggak ada efek pada keimanannya, pada statusnya, pada kredibilitasnya, pada martabatnya. Dengan tuduhan saudaranya tadi yang tidak beralasan. Ya, yang nuduh, yang dosa. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang ketiga. Ma'nahu anna dhalika ya'ulu bihi ilal kufri. Maknanya kembali kepada dia, maksudnya tindakan dosa tersebut akan membawa dirinya menuju kekufuran. Ya, kalau tadi mana yang kedua, catatan dosanya itu ditanggung oleh orang yang menuduh. Selesai. Aman toh? Nah, mana yang ketiga ini, dosa yang dia lakukan menuduh seorang muslim dengan tanpa alasan dengan kalimat ia kafir, ini akan menggiring pelakunya sampai kepada kekufuran. Jadi akan membawa dirinya untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Yang dosa-dosa tadi akan terus menyeret pelakunya menuju kekufuran. لِأَنَّ الْمَعَاصِي بَرِيدَةٌ إِلَى الْكُفْرِ. Karena maksiat itu akan menjadi pos yang menghantarkan pelakunya kepada kekufuran. Ya, syaitan tidak mungkin gegabah dalam menyesatkan Bani Adam. Kalau langsung disuruh sujud di hadapan patung, tidak ada yang mau. Kalau langsung diminta murtad dari agamanya, tidak ada yang mau. Syaitan bermain halus. Diajak dari pelanggaran-pelanggaran ringan, terus bertambah, akhirnya masuk dalam kekufuran. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Itu makna yang ketiga yang dibawakan oleh para ulama. Kembali kepada dirinya, maksudnya bahaya dari dosa tersebut akan kembali kepada dirinya yang menyebabkan dia terseret untuk melakukan dosa-dosa yang lain dan berujung pada kekufuran. Jadi pahami? Naam. Hakala ikhani fidina azaniyallahu wa iyyakum. Makna yang keempat. Ada pula yang memaknakan dengan makna yang keempat. Ma'nahu faqad raja'a alaihi takfiruhu. Tuduhannya berbalik kepada dirinya sendiri. Faka'annahu kaffara nafsahu. Ya. Faka'annahu kaffara nafsahu. Secara tidak langsung, dia justru mengkafirkan dirinya sendiri. Walaisa makna, dan bukan berarti, annahu kharaja minal millah, dia dikatakan keluar dari Islam, murtad. Kalau ada orang ngomong ya kafir kepada saudaranya yang muslim, berarti dia sendiri yang kafir, murtad, sembelih halal darahnya misalkan. Enggak. Ya, maksudnya tuduhannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Kalau yang tadi dosanya kembali kepada dirinya. Kalau makna yang keempat ini, dia di samping dosanya kembali kepada dirinya, secara tidak langsung dia justru mengkafirkan dirinya sendiri. Fa inna nafsahu bimanzilati akhihi. Karena dia dengan saudaranya itu sama. Ya, sama. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ala kulli hal, apapun makna yang disampaikan di atas, sanifidina azaniyallahu wa iyyakum, dan masing-masing dari makna tadi lahu wajhun, dibenarkan oleh al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, setidaknya menjadi gambaran kepada kita panggilan ya kafir atau yang semakna dengannya ketika ditujukan kepada seorang mukmin, ini berakibat fatal. Itu panggilan dosa. Dan dosanya bukan sekedar dosa panggilan dengan panggilan yang fusuk. Ya, kalau manggil saudaranya dengan nama binatang misalnya, itu masih maksiat biasa. Kalau ini dosa besar, enggak remeh. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Bisa difahami? Bisa difahami? Nah, sehingga tidak boleh bermudah-mudahan dalam bab ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Kita baca sekalian hadis ini Abu Dzar, baru kita ambil fawaidnya. Wahadzani Zuhair ibnu Harb, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair ibnu Harbin, taqaddama ma'ana miraran, sering lewat, thiqah imam. Qala haddathana Abdus Samad ibnu Abdil Warith, thiqatun ma'mun, ya, thiqah terpercaya, sabtun fi syu'bah bila khilaf. Kalau meriwayatkan dari Syu'bah, beliau menjadi asbatun nas, orang yang paling kuat riwayatnya dari Syu'bah tanpa khilaf. Untuk status beliau sendiri, kalau gurunya bukan Syu'bah, ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan saduq. Gitu ya. Ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan saduq. Kalau dikatakan saduq berarti hadisnya hasan. Ya. Di bawah derajat sahih. Kalau dikatakan dia thiqah, maka hadisnya sahih. Walaupun yang rajih, seperti yang dirajihkan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, thiqatun ma'mun. Abdus Samad ibnu Abdul Warith, thiqatun ma'mun. Thiqah terpercaya. Kalau sudah meriwayatkan dari Syu'bah, min asbatin nas fi Syu'bah. Bila khilaf. Tidak ada yang ragu. Kalau beliau meriwayatkan dari Syu'bah, beliau menjadi rawi, termasuk jajaran rawi yang terkuat riwayatnya dari Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti rahimahullahu taala. Ini serba-serbi semacam ini khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, untuk menunjukkan kepada kita terkadang keadaan seorang talabah, seorang santri misalnya, dia lemah ketika berguru kepada ustadznya fulan. Tapi kalau berguru kepada ustadz yang kedua atau ustadz yang ketiga, dia mudah menyerap ilmunya, bahkan menjadi orang yang paling kuat, paling menonjol. Ya, termasuk jajaran murid besar dari guru tersebut. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Paham ya? Paham? Naam. Jadi enggak bisa dipukul rata. Ya. Jadi jangan ada apa namanya su'uban di antara kita. Lihat fulan, oh dia pindah dari pondok, kenapa enggak kuat belajar di sini terlalu kencang, ta'limnya terlalu padat, agendanya terlalu tinggi, pembahasannya misalkan, wah ini orang enggak bakal berhasil pindah ke pondok yang lain. Di sini gagal, gimana dengan yang lain? Ini salah. Gitu ya. Salah. Karena boleh jadi seseorang tidak berhasil di sebuah tempat, ketika dia pindah tempat, memilih guru yang lain, dia justru mendapatkan apa namanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyerap ilmu dari guru yang kedua lebih banyak daripada guru yang pertama. Jadi pahami? Naam. Hakadha ikhwani fi dinna azani Allahu wa iyyakum. Qala haddatsana abi. Telah menceritakan kepadaku abi, ayahku, Abdul Warith ibnu Sa'id ibni Zakwan. Abdul Warith ibnu Sa'id ibni Zakwan, imamun sabtun hafidun. Kalau bapaknya tidak diragukan, ya, imam besar dalam bidang ilmu hadis. Qala haddathana Husain al-Mu'allim min at-tabi'in, termasuk tabi'in. Nah, di sini akan ada keunikan yang dibawakan oleh al-Imam Muslim di samping hadis-hadis yang lain, sanad-sanad yang lain. Ini sudah pernah ada yang semisal. Jadi, berikut ini Husain al-Mu'allim ini akan meriwayatkan, ada riwayat seorang tabi'in meriwayatkan dari sesama tabi'in, dan disebutkan ada 4 orang pada tabaqah yang sama. Husain al-Mu'allim tabi'in, nama beliau Husain ibn Zakwan. Al-Mu'allim itu lakobnya, lakob beliau al-Mu'allim Husain ibn Zakwan Abu Abdullah al-Basri thiqatun. An ibni Buraidah, dari ibnu Buraidah, Abdullah ibnu Buraidah ibn al-Hasib tabi'i, putranya Buraidah ibn al-Hasib. An Yahya ibni Ya'mar fi fathil mim, mimnya di fathah, wa dhammiha, bisa pula di dhammah, Ya'mar atau Ya'mur. Wal fathah ashhar, bacaan fathah lebih masyhur. Yahya ibnu Ya'mar. Abu Sulaiman al-Basri min sadah at-tabi'in, termasuk tokoh di kalangan generasi tabi'in. Anna Abul Aswad, bahwasanya Abul Aswad, yang belajar nahwu tidak asing dengan nama ini. Huwa Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahu Abul Aswad Ad-Du'ali? Hah? Mana? Ismul Lughah? InsyaAllah di setiap muqaddimah pelajaran bahasa Arab ini disebut namanya ini. Ya kan? Tahu? Wuh. Mosok enggak disebutkan sama ustadznya. Jangan begitu. Kenal Abul Aswad Ad-Du'ali? Yang belajar bahasa Arab harus tahu. Sosok Abul Aswad Ad-Du'ali. Anak din insyaallah tahu. Baik kata, ya Syekh. Sahibun Nazarah. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa Abul Aswad Ad-Du'ali? Ajib. Hah? Siapa Abul Aswad Ad-Du'ali? Masa enggak ngerti? Anak yakin tahu antum. Saya tidak bisa panggil nama ya, bahaya panggil nama. Apalagi live ini, streaming, khadir nih nama antum. Bisa menggetarkan kancah persilatan dakwah. Induk. Nah, siapa Abul Aswad Ad-Duali? Ajib. Untuk terus terus aywa, ini yang saya inginkan. Abul Aswad Ad-Duali ini yang masyhur di kalangan para ulama, awwalu man wada'a ilman nahwi, orang pertama yang membuat kaidah-kaidah ilmu nahwu. Antum belajar jurmiyah, al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya toh? Kan nahwu itu. Ya toh? Nah, siapa yang bikin kaidah-kaidahnya? Ini orangnya. Abul Aswad Ad-Duali. Banyak versi disebutkan oleh para ulama kisah terbentuknya atau kisah dibuatnya kaidah ilmu nahwu. Ya, salah satu yang tadi disinggung oleh akhuna hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau membuat kaidah ilmu nahwu berdasarkan perintah dari Ali ibn Abi Thalib. Ya, Ali ibn Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Duali untuk membuat kaidah ilmu nahwu. Dari mana perintah ini datang? Banyak versi, ya toh? Banyak versi. Satu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah suatu ketika duduk termenung di meja kerja beliau. Didatangi oleh Abul Aswad Ad-Duali. Beliau penasaran. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, madza tatafakkar? Apa yang engkau pikirkan? Kok nampaknya Anda sedang kepikiran sesuatu? Qala, Ali berkata, wajadtu lahnan fi qaumika. Saya lihat kaummu sekarang ini, kaum muslimin saat ini, itu banyak yang lahan ngomongnya. Ya toh? Lahan itu kesalahan fatal dalam bahasa Arab. Ya, lahan. Kemudian kata Ali, wa inni uridu an adha'a lakum. Dan aku ingin membuat satu kaidah untuk kalian gunakan supaya lisan kalian jauh dari kata lahan. Katanya Abul Aswad Ad-Duali, la in fa'alta laqad ahyaitana. Kata Abul Aswad Ad-Duali, kalau betul Anda lakukan gagasan tersebut, ide tersebut, maka Anda kembali menghidupkan kami dalam bahasa Arab yang fusha. Ya toh? Setelah itu beberapa hari kemudian datang Abul Aswad Ad-Duali, kemudian Ali ibn Abi Thalib menyerahkan beberapa lembaran. Ya, dipegang oleh Abul Aswad Ad-Duali, kemudian dia membaca. Lembaran tadi isinya apa? Kalam kulluhu ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, kalam itu isinya isim, fi'il dan huruf. Fal ismu ma amba'a 'anil musamma. Wal fi'lu ma amba'a 'an harakatil musamma. Wal harfu ma la yumbi'u 'anil musamma wa la harakatih. Itu isi nih, isi awalnya. Tulisannya siapa? Ali ibn Abi Thalib. Kemudian beliau berkata kepada Abul Aswad Ad-Duali. Ya. Kata Ali radhiyallahu taala anhu wa arda yang semakna dengan hal itu, beliau mengatakan, "Ya Abul Aswad, tatabba'hu." Ya. Tatabba'hu, wahai Abul Aswad, kembangkan kaidah ini. Jadi dikasih silabusnya, kaidah umum oleh Ali bin Abi Thalib, setelah itu kembangkan. Ya, maka dikembangkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu taala. Versi yang lain, Ali bin Abi Thalib melihat Abul Aswad Ad-Du'ali bersama dengan lembaran-lembaran miliknya. Ya, bersama dengan lembaran-lembaran miliknya. Dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dilihat ternyata kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab. Ya. Kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab. Kemudian Ali mengomentari, "Ma ahsana hadza an-nahwa alladzi nahawta." Itu bahasanya Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. "Ma ahsana hadza an-nahwa alladzi nahawta." Dari ucapan Ali ini, ilmu tersebut disebut dengan ilmu nahwu. "Ma ahsana hadza an-nahwa alladzi nahawta." Maka disebut nama ilmu nahwu. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, juga disebutkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Tabaqat Al-Udaba. Ya, Tabaqat Al-Udaba. Tayyib. Abul Aswad Ad-Du'ali yang dikenal sebagai orang pertama yang meletakkan kaedah-kaedah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Beliau punya banyak murid. Salah satu muridnya yang disebutkan di sini, Yahya ibnu Ya'mar. Yahya ibnu Ya'mar atau Ya'mur, Abu Sulaiman al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ini muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali yang belajar ilmu bahasa Arab kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Dari semua muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali, ada satu orang yang paling mutqin nahwunya. Ya. Muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali, ada satu orang yang paling dikenal kuat bahasa Arabnya. Namanya, ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah kolam suah. Gratis. Dari Hasan Muslim Store. Yang tahu angkat tangan. Ojo ngawur tapi lo ya. Enggak ada. Abul Aswad Ad-Du'ali punya murid, murid senior. Diakui oleh semua ulama sebagai orang paling senior dari jajaran muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Kalau Abul Aswad Ad-Du'ali jangan tanya. Ya toh? Beliau yang buat ilmu nahwu, apalagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arbah, beliau pakar dalam ilmu nahwu, fasih, sampai dikatakan dalam pepatah apa namanya ahli bahasa untuk mengistilahkan i'rab yang sulit, kan ada i'rab yang mudah, ada i'rab yang susah gitu ya. Bahasa mereka, peribahasa mereka untuk menyebut i'rab yang susah, menurut ahli bahasa Arab lughawiyun, mereka mengatakan qadhiyatun wala aba hasanin laha. Qadiyatun wala aba hasanin laha. Masalah ini enggak ada Abul Hasan di situ. Makanya susah. Abul Hasan di sini Ali bin Abi Thalib ya, bukannya pegang mik. Ya, Ali muridnya murid beliau Abul Aswad Ad-Du'ali. Muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali namanya Ambasah Ibnu Ma'jan Al-Mahri. Wong Malang harus tahu ini. Ya, harus jago nahwunya Wong Malang ya. Ambasah Ain Nun Ba Sin Tak Marbutoh. Ambasah Ibnu Ma'dan Al-Mahri. Lakopnya biasa disebut kalau antum nanti baca kitab-kitab nahwu lanjutan, itu sering nongol nama ini. Namanya Ambasah Al-Fil. Ambasatul Fil. Itu nama orang. Al-fil, fil, gajah, itu ya. Kok dilakopi gajah, Ustaz? Orangnya gede. Enggak. Itu lakob dari pekerjaan ayahnya, Ma'dan. Ya. Jual beli gajah, Ustaz. Bukan. Ya, pawang gajah gitu ya. Bukan jual beli gajah. Siapa yang beli gajah? Tayyib. Ambasah Ibnu Ma'dan Al-Mahri, dikenal dengan Ambasah Al-Fil. Beliau, khanifidin azani Allah wa iyyakum, hidup di masa penyair terkenal. Antum insyaallah tahu semua. Ya, hidup di masa penyair terkenal yang syair-syairnya sering dijadikan syawahid dalam nahwu. Ya, pada masanya Ambasah Ibnu Ma'dan Al-Mahri, itu hidup tiga orang yang dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala, disebutkan oleh beliau dalam Syiar Alamin Nubala, asy'aru ahli asrihim, orang yang paling jago syair di masanya. Ada tiga orang dan namanya tidak asing. Satu, Farazdaq. Kenal Farazdaq? Kenal ya? Ketemu di mana? Satu, Farazdaq. Dua, Jarir. Nih nomor dua kayaknya antum gak terlalu kenal. Sopo Jarir ini, Ustaz. Ya, padahal Jarir ini lebih senior daripada Farazdaq. Dia lebih dulu. Lebih dulu dikenal dengan syairnya. Dan beliau, orang ini mengakui kalau gak ada yang bisa menandingi syairnya kecuali Farazdaq. Ya, Farazdaq. Kemudian, ini dua-duanya Muslim. Satu dari kalangan Nasara, Al-Akhtal. Al-Akhtal. Tahu Al-Akhtal? Yang belajar Lamiyah ngerti, insyaallah ta'ala. Al-Akhtal. Ini Nasara. Tapi jago bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya loh ya. Ini menunjukkan kalau mereka, orang-orang non-Muslim, itu juga belajar bahasa Arab. Ojo sampai ya seorang Muslim kalah dengan mereka. Yani bidina zaniyallahu wa iyyakum. Hidup di masa yang sama. Farazdaq, Jarir, kemudian Al-Akhtal. Nah, dari ketiga penyair ini, yang paling dikenal Farazdaq. Antum paling kenal Farazdaq toh? Ya, Farazdaq. Syair-syairnya Farazdaq banyak dikritik oleh Ambasah. Ambasah Al-Fil itu banyak mengkritik syairnya Farazdaq. Sanifidina azani Allah wa iyyakum, karena tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu bahasa Arab. Ya. Sampai bisa mengkritik seorang pujangga yang dikenal kuat syairnya, bahkan dijadikan hujjah. Syairnya itu jadi hujjah dalam ilmu bahasa Arab loh ya. Ya, dalam bahasa Arab loh. Itu dikritik oleh Ambasah Al-Fil rahimahullahu ta'ala. Paham? Sampai di sini, baik. Dan terjadi peperangan dalam tanda kutip. Ya, peperangan di sini itu bukan berarti bunuh-bunuhan, enggak. Tapi saling adu syair antara Ambasah, Farazdaq, Jarir. Perang syair dalam bahasa Arab namanya. Loh, piye antum ini? Yang baju biru, yang baru saja pakai masker. Nah, Kisbuddin II. Yang sekarang sedang menundukkan kepalanya. Nah, perang syair jenenge apa? Dalam bahasa Arab. Hah? Wallahu a'lam bissawab. Ya, bahasa Arab itu jangan antum lupakan seperti kenangan dengan si dia. Ya, bahasa Arab itu harus selalu diingat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Perang syair, adu syair itu namanya al-hija'u. Bisa hija, bisa haja. Namanya perang syair, adu syair. Dia nyebutkan syair, bantah pakai syair, bantah lagi. Nah, tiga orang ini, Ambasah Al-Bil, Jarir, kemudian Farazdaq, itu perang syair di antara mereka sampai 40 sanah. 40 tahun perang syair. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah dipahami? Sudah dipahami? Ayo, nampaknya kita terlalu melebar ya. Nah, kembali kepada sanad hadisnya, Abul Aswad Ad-Duali. Siapa nama beliau? Abul Aswad Ad-Duali namanya adalah Dhalim Ibnu Amr. Dhalim namanya. Ini memang nama beliau. Ya, karena namanya berat. Ya, padahal beliau ini jadi qadhi. Makanya beliau lebih suka dipanggil dengan kunyah Abul Aswad. Sampai nyaris enggak ada orang tahu siapa nama aslinya. Karena berat namanya. Dhalim Ibnu Amr Ibni Sufyan. Ada yang mengatakan Dhalim Ibnu Amr, ada yang mengatakan Amr Ibnu Dhalim. Pokoknya ada dhalimnya. Entah dia atau ayahnya. Dari namanya Ibnu Bidina Azani Allah wa iyakum. Ya. Yang paling masyhur yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah, Dhalim Ibnu Amr Ibni Sufyan. Abul Aswad Ad-Duali. Aslama fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lam yalqah. Beliau masuk Islam di masa Nabi alaihi salatu wasallam tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi. Masuk kategori mukhadram. Ya. Tapi disebutkan dalam tabaqahnya tabi'in. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Karena ketika beliau datang ke Madinah, jauh sebelum itu Rasul sudah meninggal dunia. Tapi saat masuk Islamnya, itu Rasul masih hidup. Tapi belum pernah ketemu. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Naam. Kata Zahabi rahimahullah, alimun nahwiyun. Faqihun sya'irun muhaddithun. Ya, Abul Aswad Ad-Duali. Alimun nahwiyun faqihun sya'irun muhaddithun. Masyaallah. Ini orang besar. Ini bidina azani Allahu wa iyyakum. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر. أبو الأسود الدؤلي menyampaikan hadis kepada Yahya ibnu Ya'mur dari sahabat Abu Zar al-Ghifari Jundub ibnu Junadah. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Bahwasanya beliau mendengar Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Laisa mir rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidak ada seorang laki-laki pun mengaku sebagai anak orang lain padahal dia tahu namanya itu Muhammad, bapaknya namanya Ahmad. Tapi dia enggak mau menisbahkan dirinya kepada ayahnya. Ya toh, dia nisbahkan kepada ketua RT. Ya enggak mau nyebut nama bapak saya, Muhammad Ibnu Ahmad, enggak keren. Akhirnya nyebut nama RT-nya, Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Gitu ya. Sudah pahami? Aywa. Kebetulan nama RT-nya Mahmud. Jadi Muhammad Ibnu Mahmud. Dia nisbahkan dirinya kepada selain bapaknya. Wa huwa ya'lamuhu, dalam keadaan dia tahu siapa bapaknya. Dan dia tahu nama yang dia nisbahkan itu bukan bapaknya, tapi Pak RT. Illa kafar, kata Nabi. Enggak ada orang yang melakukan tindakan tersebut kecuali dia kufur. Maknanya, sanibidina azani Allah wa iyakum, kafara di sini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada dua makna. Yang pertama, fi haqqil mustahilli, kafir kalau menganggap perbuatan tersebut halal. Ya, kalau menganggap halal. Mana yang kedua? Annahu kufrun ni'mah. Dikatakan kafir maksudnya kufur ni'mat. Ya. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang kaum wanita. Ya toh? Menyebut bahwasanya kebanyakan mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Yakfurna. Pakai lafaz ini, yakfurna, karena mereka kafir. Maksudnya apa? Ai yakfurnal ashir. Suka mengkufuri nikmat suami. Ini pun juga sama. Jadi anggap melakukan tindakan kufur, kufur nikmat. Tak berterima kasih dengan bapaknya. Inna fidina azani Allah wa iyyakum. Padahal yang menghidupi dia selama ini bapaknya, bukan Pak RT. Itu ya. Dia menisbahkan dirinya kepada Pak RT hanya karena Pak RT tinggi, besar, ganteng, gagah, ya toh, pinter, kemudian jadi imam masjid, pandai bahasa Arabnya. Bapaknya enggak bisa apa-apa, sudah enggak bisa apa-apa, kurus, kering, kecil, dekil, hidup lagi. Ini namanya kufur ni'mah. Dia malu menisbahkan dirinya kepada bapaknya sendiri. Ini kufur ni'mah. Khadifatina zaniyallahu wa iyyakum. Wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri. Barang siapa yang memanggil saudaranya dengan kekufuran, au qala, atau dia mengatakan adu wallah. Bisa dua bacaan. Bacaan nasab atau bacaan rafa. Adu wallah atau aduwullah. Fathah atau dhammah. Kalau fathah, i'rabnya sebagai apa? Nah, antum. Munada, barakallahu fi. Kalau rafa, i'rabnya sebagai apa? Si. Induk. Sebagai? Wallahu a'lam fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Wallahu a'lam. Induk. Nah, pas melihat. Sebagai? Wallahu a'lam. Induk. Single dia. Nah. Sebagai apa? Wallahu a'lam. Sebagai? Sebagai? Mas? Sebagai? Khabar dari? Dari mubtada yang dihapus. Masya Allah. Barakallahu fi. Kelas berat memang ya. Alinahu ya. Adu wallah nasab, dibaca nasab sebagai munada. Kalau dibaca rafa, adu wallah, bisa antum i'rab sebagai khabar dari mubtada yang mahdzuf, atau di i'rab sebagai mubtada dari khabar yang mahdzuf. Gitu ya, bebas. Gitu ya. Rinciannya gimana? Tanyakan ke beliau. Walaisa kadzalik, padahal saudaranya tadi enggak layak dengan panggilan tersebut. Illa hara alaihi. Hara sama dengan ba'a. Hara ba'a bimakna raja'a. Kembali. Illa hara alaihi. Kecuali tuduhan tersebut akan kembali mengenai dirinya. Dengan makna yang tadi disebutkan di atas. Kanifidina azani allahu. Wa iyyakum. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi idznillahi taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.